Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, deras kita membaca kitab Matan Al-Jurumiyah, dan kita di akhir bab Tawabi' 6, yaitu bab baru, bab Badal. Barakallahu fikum. Nah, telah disebutkan pada pelajaran yang lalu, telah dijelaskan 6 tentang tabi' yang pertama, yaitu Na'at. Barakallahu fikum. Kemudian juga telah dijelaskan atau telah dibahas dan tabi' yang kedua, yaitu Babul Atfi, tentang Atof. Nah, barakallahu fikum. Dan juga telah dijelaskan tabi' yang ketiga, yaitu adalah Babu Taukid. Nah, yang keempat, yang pagi ini insyaallah kita akan bahas, yaitu Badal atau Babul Badal, bab Badal. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'alib rahimahullah ta'ala, Babul Badali, bab Badal. Nah, mau baca Abu Rijal? Antum mau baca? Baca Matan atau Abu Salma baca? Abu Salma. Matan. Ya, terserah. Atau yang lain. Ya, baca. Babul Badali. Idza abdilal abdil ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Nah, ahsantum. Babul Badali, bab Badal. Ida ubdilasmun min ismin, apabila isim diganti dari isim, au fi'lun, atau diganti nam dari fi'il, min fi'lin, atau pergantian fi'il dari fi'il, tafi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka mengikuti pada semua i'rabnya. Nah, warakallahu fikum. Nah, ini pengertian yang disebutkan oleh mu'alif secara ringkas tentang Badal. Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Apabila isim diganti dari isim atau fi'il dari fi'il, maka yang menggantikan itu mengikuti pada semua i'rabnya. Artinya, apabila yang digantikan marfu', maka i'rab penggantinya adalah marfu'. Apabila yang digantikan mansub atau majrur, maka i'rab penggantinya juga mansub atau majrur. Atau kalau dia itu huruf fi'il yang terkadang bisa jadi majzum, nah, maka i'rab penggantinya juga majzum. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya Badal, nah, yaitu pengganti mengikuti i'rab yang diganti. Apa itu yang diganti? Mubdal minhu. Ada istilah Badal pengganti, ada istilah mubdal minhu, yaitu yang diganti. Nah, namun yang diganti ini bahasa secara umum, bukan masuk dalam bahasa khusus i'rab. Nah, kalau dalam i'rab kita katakan ada istilah badal. Kalau mubdal minhu, nah, tidak masuk dalam istilah i'rab. Karena mubdal minhu itu bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul ataupun yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada pembahasan sifat dan mausuf, sifat atau na'at masuk dalam istilah i'rab, adapun mausuf atau man'ut, nah, maka tidak masuk dalam istilah i'rab, karena na'at atau man'ut itu bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, kebanyakan ulama memberikan pengertian, kebanyakan ulama memberikan pengertian badal adalah tabi'un maqsudun bil hukmi bila wasita. Nah, badal secara bahasa, al-badalu fil lughati al-iwad. Secara bahasa badal artinya iwad, pengganti. Wa fil istilah, dan secara istilah artinya huwa tabi'un maqsudun bil hukmi bila wasita. Yaitu apa? Badal adalah tabi' yang menjadi maksud, yang dimaksud oleh hukum tanpa perantara. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Atau kita tulis di papan tulis pengertian badal. 6. Tabi'un maksudun bil hukmi bila wa sito. Tabi' yang menjadi maksud bagi, ya, atau yang dimaksud oleh hukum, yang menjadi target pada hukum tanpa ada perantara. Nah, pengertian tabi' ini mencakup semua tawabi', mencakup semua tawabi', ya, baik na'at, baik dia itu ataf, taukid. Nah, termasuk badal, karena ucapan tabi' ini adalah apa? Adalah lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya, itu tabi' atau pengikut. Kemudian ucapan berikutnya maksudun bil hukmi, yang menjadi target. 6. Hukum yang menjadi target, hukum berperan sebagai target atau maksud dari kata yang diikuti. 6. Menjadi maksud bagi mubdal minhu, bagi kata yang diikuti, ya, menjadi maksud bagi mubdal minhu, bagi kata yang diikuti, maksudun bil hukmi. 6. Ucapan ini mengecualikan na'at, taukid, dan atau bayan. Na'at, taukid, dan atau bayan terkecualikan. Terkecualikan dari ucapan ini, terkecualikan na'at, taukid, dan ataf bayan. Nah, ataf bayan kemarin belum sempat dijelaskan, yang kita bahas hanya pada ataf nasakh. Nah, insyaallah dijelaskan tentang ataf bayan di kitab selanjutnya, pada pelajaran nahwu selanjutnya insyaallah taala. 6. Kemudian ucapan bila wasita mengecualikan na'at, mengecualikan ataf, ataf nasakh, ataf nasakh. Nah, terkecualikan ataf nasakh. Nah, contoh untuk badal. 6. Contoh untuk melihat di buku qoma zaidun akhuka. Nah, di situ qoma zaidun akhuka, contohnya qoma Zaidun akhuka. Naam. Koma fi'il madhi, ya. Zaidun fa'il, akhuka sebagai badalnya. Akhu sebagai badalnya. Badal untuk Zaid. Naam. Badal min Zaid. Akhuka badalun min Zaid. Wa badalu marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi wawu niyabatan an anidoma li'anahu minnal asma'il khomsa wahuwa mudob al-kaf fima halijarin mudafun ilai itu kan. Nah, untuk melihat kembali ke pengertian mana badal, akhuka ini badal sesuai enggak dengan pengertian tabi'un maksud bil hukmi bila wasito. Pertama kita lihat tabi'un, apakah akhuka itu adalah tabi'? Jawabannya iya, tabi'. Naam, tabi' bagi Zaid, gitu kan? Kemudian maksudun bil hukmi, apakah dia menjadi maksud bagi hukum? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia menjadi target. Naam, bagi maksud mubdal minhu, menjadi target bagi maksud mubdal minhu. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Karena itu, karena menjadi target bagi maksud mubdal minhu, karena itu kalau mubdal minhunya dihapus, nah, fa'ilnya dihapus, ya, yang Zaidun di sini mubdal minhunya Zaidun ya, sebagai apa ini? Sebagai fa'il kan? Zaidun i'rabnya sebagai fa'il, namun dalam pembahasan badal sebagai apa? Mubdal minhu. Nah, gitu. Apa arti mubdal minhu? Yang diganti. Nah, tadi kita sampaikan bahwa akhuka ini menjadi maksud bagi hukum, menjadi target bagi maksud untuk mubdal minhu. Maka mubdal minhu bisa kita hapus dan kalimat tetap sempurna, maksud tetap tercapai. Maksud tetap tercapai. Nah, kita buang Zaidun menjadi yang tadinya koma Zaidun akhuka. Apa arti koma Zaidun akhuka? Zaid bapaknya. Koma Zaidun akhuka. Koma telah berdiri Zaid, tertah berdiri Zaid, yaitu saudaramu. Nah itu, saudaramu. Telah berdiri Zaid, yaitu saudaramu. Kan itu artinya. Nah tadi disampaikan bahwa badal menjadi target bagi hukum, menjadi target, menjadi maksud bagi mubdal minhu. Artinya apa? Kalau kita buang badal ini kita buang, maka hukumnya tercapai. Karena sudah didapatkan maksudnya. Maka kita katakan koma akhuka. Apa arti koma akhuka? Berdiri saudaramu. Siapa saudaramu di sini? Zaid. Saudara Zaid, karena yang kita ajak bicara sekarang Zaid. Nah, kita ketemu dengan Zaid, kita sampaikan wahai Zaid, koma Zaidun akhuka. Nah, koma Zaidun telah berdiri Zaid, yaitu saudaramu. Nah, apa kita bertemu dengan apa orang tertentu, kemudian kita kabarkan tentang Zaid yang dia itu menjadi saudaranya, gitu ya, Afan. Ya, barakallahu fikum. Lihat sini, koma akhuka menjadi apa i'rabnya? Koma fi'ilun madin, akhuka fa'il. Sekarang fa'il, saya bukan badal lagi. Target tercapai. Yang tadinya koma Zaidun akhuka menjadi koma akhuka. Nah, berbeda halnya dengan yang terkecualikan. Apa yang terkecualikan dari maksud bil hukmi? Na'at. Kalau kita membuat kalimat misalkan koma Zaidun al-alimu. Nah, telah berdiri Zaid yang berilmu. Kalau kita buang Zaid, koma al-alimu, telah berdiri orang yang alim, maksud belum tercapai. Kenapa? Karena kata alim ini sangat umum. Sangat umum. Siapapun bisa masuk dalam pengertian ini. Yang penting dia itu memiliki sifat ilmu. Nah, iya kan? Nah, demikian juga taukid. Taukid, koma al-qaumu, jami'uhum. Nam jami'uhum. telah berdiri semua kaum. Kalau kita buang kaum, kita katakan qoma jami'uhum juga masih belum dimengerti siapa yang dimaksud jami'uhum di sini. Apakah kaum, apakah tentara, apakah pasukan, apakah lah yang lainnya. Iya kan? Nah, barakulfikum. Karena itu apa yang disebutkan dari pengertian yaitu apa? Badal adalah tabi' pengikut. Nah, kenapa dikatakan pengikut? Karena mengikuti i'rab bagi lafaz sebelumnya. Gitu ya. Kenapa disebut maksud bagi hukum? Karena dia menjadi target bagi mubdal minhu. Artinya apa? Kalau mubdal minhu dibuang, maka kalimat akan tercapai. Maksud akan dimengerti. Nah, bila wasito tanpa ada perantara, terkecualikan atop nasak. Nah, contoh antum buat kalimat atop nasak. Koma Zaidun. Nah, wa Amrun. Telah berdiri Zaid dan Amr. Nah, ucapan ini Amrun ini menjadi tabi' bagi Zaid. Benar kan? Nah, dan juga menjadi maksud bagi hukum. Hukum apa ini? Menceritakan tentang berdiri. Telah berdiri Zaid dan Amr. Menjadi maksud bukan? Maksud. Namun menjadi maksudnya dengan wasito, dengan perantara. Perantara apa? Perantara huruf wawu. Atau kita bikin contoh qoma Zaidun wa akhuka. Qoma Zaidun wa akhuka. Telah berdiri Zaid dan saudaramu. Hukum apa yang diceritakan di sini? Tentang perkara berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Kemudian siapa lagi? Saudaramu. Nah. Maka akhuka ini menjadi maksud bagi hukum, ya. Sebab si pembicara ingin memberitakan tentang perkara berdiri. Yang berdiri ini pertama terjadi pada Zaid, yang kedua terjadi pada akhuka. Namun akhuka ini menjadi maksud bagi hukum dengan wasito. Apa wasitonya? Huruf atau berupa wawu. Maka dia dikatakan maktub bukan badal. Maka dia dikatakan maktub bukan badal. Nah. Ya, ada pertanyaan? Itu berkaitan dengan pengertian. Nah, berikutnya cara mengi'rab. Mengi'rabnya apa? Badal. Kita katakan badalul marfu'i marfu'un mithluhu. Badalul mansubi mansubun mithluhu. Badalul majruri majrurun mithluhu. Itu cara i'rabnya. Badalul marfu' artinya badal marfu' adalah marfu' juga. Badal mansub adalah mansub juga. Badal majrur adalah majrur juga. Nah, tergantung yang diikuti. Kalau yang diikuti mansub kita katakan badalu mansub. Kalau yang diikuti majrur kita katakan badalu majrur. Yang diikuti marfu kita katakan badalul marfu. 6. Barakallahu fikum. Nah, pada contoh yang di papan tulis qoma Zaidun akhuka, nah kita i'rab qoma fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi doma, akhuka badal min Zaid. Wa badalul marfu'i marfu'un misluhu wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anidoma li'anahu minal asma'il khomsa wa huwa mudaf walkaf domir mutasil mabni alal fathi fi mahali jarin. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjutan bacaan. Qala mu'alif rahimahullah wa huwa arba'atu aqsamin. Badalus syai'i min syai'i wa badalul ba'di min minal kulli wa badalul ada yang terlewat sebentar. Ada penjelasan yang terlewat dari matan. Tadi disebutkan ida ubdilasmun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu bi jami'i rabbihi. Naam. Ucapan ini menunjukkan bahwasanya badal bisa berupa isim, naam, bisa juga berupa fi'il. Naam. Barakallahu fikum. Badal isim bisa berupa pengganti bagi isim. Badal isim. Naam. Badal bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Naam. Bahkan bisa berupa huruf. Badal bisa berupa isim. Ya. Maka ia pengganti bagi isim. Apa contohnya? Contohnya yang telah kita tulis, ya, itu bisa jadi contoh ya. Padahal bisa berupa pertama isim. Nah, maka ia pengganti bagi isim. Nah. Contohnya apa? Yang telah lewat. Contohnya qoma zaidun akhuka. Qoma zaidun akhuka atau abuka. Ganti aja abuka aja. Qoma zaidun abuka. Naam. Qomal raaitu raaitul ustadz ustada. Naam. Muhammadan. Naam. Ini ya, isim mengganti bagi isim. Muhammadan di sini isim kan? Mengganti bagi isim. Mengerti? Naam, al-ustad maf'ulun bihi Muhammadan sebagai badalnya. Badal bagi ustad yang jatuh mansub. Yang kedua bisa berupa fi'il. Naam. Seperti yang disebutkan di sini. Au fi'lun min fi'lin, gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Seperti pada badal fi'il, seperti pada firman Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Ada pada surat Maryam ayat 80. Surat apa Abu Salman? Surat apa? Maryam. Maryam ayat 80 ya. Ingat ya suratnya ya. Insyaallah. Nah, mana syahidnya? Yudha'af di situ majzum. Kenapa majzum? Karena menjadi badal bagi fi'il sebelumnya yalqa yang dia itu majzum. Wa may yaf'al dzalika, siapa barang siapa melakukan itu, yalqa asaman, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Naam, akan dilipat gandakan, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Ya, lihat contohnya. Wa may yaf'al dzalika. Nah, di sini antum lihat yaf'al. Kenapa majzum yaf'al? Karena menjadi fi'il syarat, ada isim syarat di situ kan? Man. Nah, man ismu syartin wa jazimin yajzimu fi'lain. Iya enggak? Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syaratnya. Nah, di sini fi'il syaratnya yaf'al majzum. Majzum karena man yang dia itu adalah sebagai isim syarat. Wa may yaf'al dzalika yalqa. Yalqa. Asalnya ada huruf ilatnya, yalqa seperti yansa, yakhsha. Kenapa huruf ilatnya hilang? Majzum. Karena majzum sebagai jawab syarat. Majzum sebagai jawab syarat. 6. Siap syaratnya dengan membuang huruf ilat, maka menjadi yalqa. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Ya, barang siapa yang melakukan demikian, maka ia akan mendapatkan balasan dosanya, balasan dosa. Nah, kemudian ayat berikutnya, yubo'af, yaitu dilipat gandakan. Nah, ini balasannya. Balasan yalqo, yang yalqo di sini akan mendapatkan ini apa di sini? Yubo'af. Yudo'af. Yudo'af sini madzum kan? Tanda jazmnya apa? Sukun. Karena kenapa? Karena dia badal bagi yalqo. Nah, yudo'af di sini badal bagi yalqo wa badalu madzumin madzumun mithluhu. Yudo'af lahul azabu yaumal qiyamah. Nah. Barakallahu fikum. Iya, itu yang berkaitan dengan badal ya. Bisa menggantikan isim, bisa menggantikan fi'il. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, pembahasan berikutnya adalah tentang pembagian badal. Wa huwa arba'atu aqsam. Badal ada 4 pembagian atau 4 macam. Nah, yang pembagian badal ini akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Nah, jika enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Iya, badal. Badal itu artinya pengganti. Kalau pengganti bagi marfu, maka badal juga marfu. Kalau badal itu badal untuk mansub, maka penggantinya juga mansub. Yang mansub ya kita rubah aja. Contoh yang mansub kita rubah menjadi mansub. Kalau yang marfu kita katakan qoma zaidun akhuka. Yang mansub ra'aitu zaidan akhaka. Yang majrur marartu bi zaidin akhika. Kalau kita buat 3 contoh, ada yang kita buat 3 keadaan ya. Ada keadaan badal yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Maka kita buat yang marfu, kita katakan qoma zaidun akhuka, ra'aitu zaidan akhaka, marartu bi zaidin akhika. Nah, itu akhika. Atau kalimat lain bisa misalkan qomal ustadzu, qomal ustadzu Muhammadun, ra'aitul ustadza Muhammadan, marartu bil ustadzi Muhammadin. Nah, itu. Nah, artinya apa? Badal mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Badal mengikuti i'rab mubdal minhu. Badal yaitu pengganti mengikuti i'rab yang diganti. Nah, kita katakan badalul marfu'i marfu'un mithluhu, badalul mansubi mansubun mithluhu, badalul majruri majrurun mithluhu. Nah, kalau ataf kita katakan apa itu? Wa ma'tuf ala. Ya. Lihat apa tulis qoma zaidun wa akhuka. Akhuka ma'tuf ala zaid. Wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu. Nanti kasih ala kalau untuk mengucap ataf kasih ala. Nah, kalau sempat terburu-buru ucapan alanya terlewat, maka ngikut yang benarnya, jangan ngikut yang salahnya. Qoma zaidun wa akhuka, wa huwa harfu 'athfin, akhuka ma'tuf 'ala zaid wa ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un mithluhu. Itu kalau yang atop ya. Kalau yang badal kita katakan badalul marfu'in marfu'un, badalul marfu'i marfu'un mithluhu. Itu kalau yang badal. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah. Ya, yang mansub kita tulis ya, fatulis ya. Wa itu marartu yang majrurnya bi Zaidin. Bi Zaidin akhika. Alamat i'rab harus dikuasai ya, biar mengerti maksud ya, perubahannya. Nah, marartu bi Zaidin akhika. Ini yang mansub, yang majrur, yang mansubnya gimana? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu akhaka. Zaidan akhaka. Nah, ini untuk yang contoh majrur. Contoh untuk mansub. Contoh untuk marfu. Yang koma Zaidun akhuka, contoh untuk marfu. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi ya. Kita lanjutkan dan nanti malam insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Durusul Lughah kita yang jilid 3, 6. Untuk pelajaran Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif libur karena para santri sedang menghadapi masa ujian akhir semester. Dan juga bab 2 dari kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif telah selesai. Nah, sehingga setelah ujian ini santri akan menghadapi masa liburan. Setelah masa liburan, maka Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif akan dilanjutkan lagi memasuki bab 3. 6 dan bab 3 bab yang paling tipis di kitab tersebut ya. 6. Sehingga untuk kitab Sharaf Al-Mubtadi' fi Ilmi Tasrif diliburkan sampai selesai liburan yaitu sekitar pertengahan Syawal mulai lagi. 6. Sementara Al-Mubtadi' fi Ilmi Tasrif libur maka diganti dengan Durusul Lughah jilid 3. 6. Adapun nahu tetap berjalan seperti biasa di pagi hari, yaitu nahu al-jurumiyah ini. Barakallahu fikum. 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.